Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wafiya, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah sama-sama kita mengikuti bedah tafsir Syakrawi yang dimotori oleh tim terjemah Safir Al-Azhar bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Stasiun Medan. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada bahasan ayat 182 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang-orang yang berwasiat itu, ia berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tiadalah dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini ada sebuah kaedah yang umum dapat kita ambil, bahwa Allah sangat menginginkan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, bila terjadi penyimpangan dalam wasiat yang akan menyebabkan hilangnya hak orang lain atau orang fakir dan menjadikan yang kaya semakin kaya serta dapat menyebabkan putusnya hubungan keluarga, oleh ayat ini Allah menyuruh atau meminta jika ada orang-orang yang ingin mendamaikan antara mereka, mencegah terjadinya penyimpangan tersebut, maka inilah perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik dan tidak ada dosa. Dan bagi orang yang diingatkan atau wasiat, ya, dia harus menerima nasihat-nasihat yang baik. Inilah kalau enaknya jadi umat Islam. Dalam hal-hal yang kecil pun Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkannya. Karena kebanyakan masyarakat Islam, terutama masyarakat Indonesia, lupa, karena sewaktu mereka masih hidup, dia sangat sayang kepada salah seorang anggota keluarga atau anaknya, dan dia waktu wafat atau mau wafat, dia berwasiat untuk memberikan kepada salah seorang tadi semuanya, sehingga tidak bersisa untuk yang lain. Nah, maka oleh ayat ini dibimbing balik, jangan begitu, sebab semuanya kan memerlukan harta, bukan satu orang saja. Nah, maka kepada orang tua yang merasa ya, dia sayang kepada salah seorang anaknya, itu wajar dan baik. Tapi berlaku adillah dalam wasiat. Jangan hanya memberikan kepada salah seorang, meninggalkan orang yang lain. Nah, dalam hal ini, ayat ini juga mengandung nilai-nilai tawasau bil haq, mencegah kemungkaran, untuk saling menolong, tolong-menolong dalam menegakkan ma'ruf. Dan ini bisa, bila dibiarkan terjadi, maka akan rusaklah tatanan keluarga dan hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan, permisalan bagi orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang-orang yang melakukan kesalahan, bagaikan awak sebuah kapal yang satu pihak berada di atas yang lain dan yang lainnya berada di bawah. Ketika orang yang berada di bawah menginginkan air, maka mereka meminta kepada orang yang di atas. Sebelum mereka diberi air, mereka pun berpikir, jika mereka melubangi bagian bawah kapal tersebut, mereka tidak perlu mengganggu orang-orang yang berada di atas lagi. Sekiranya perbuatan orang-orang yang di bawah itu dibiarkan, biarkan begitu saja, maka akan tenggelamlah kapal, sebab sudah dilubangi bagian bawahnya. Jika dicegah, maka seluruhnya akan selamat. Jadi ini menunjukkan bahwa pencegahan terhadap penyelewengan dalam masalah ayat ini, konteks ayat ini tentang wasiat, ya, ini tentunya mencegah tenggelamnya sebuah keluarga dalam permusuhan, pertengkaran yang abadi mungkin sampai beranak becucu. Dan ini sangat-sangat kita jaga. Para pendengar yang berbahagia, inilah pengantar dari ayat 182 ini. Maka kita kembalikan kepada kawan-kawan untuk menanggapinya. Silakan. Ya, baik Ustadz Hanafi. Ini merupakan kajian wasiat, dan beberapa ayat sebelumnya juga kita mengkaji tentang hal yang sama. Menariknya firman Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk tidak bersikap EGP. Apa itu EGP? Emangnya gue pikirin gitu ya. Rupanya sebagai sesama muslim ini harus saling membantu karena muslim itu bersaudara. Maka dimulai dengan faman khofa, barang siapa yang khawatir. Padahal sebenarnya itu keluarga bukan keluarga dia, tetangga bukan tetangga dia, cuman mungkin karena dia tahu bahwa kalau ini wasiat diteruskan akan terjadi hal yang berlaku berat sebelah atau timbul dosa. Iya. Maka sebenarnya sebagai seorang muslim, kalau melihat hal ini, spontanitas dia akan membela kebenaran itu, walaupun terhadap orang yang sebenarnya dia hormati. Karena menghormati seseorang itu bukan berarti melepaskan dia terjerumus dalam kenistaan. Iya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sangat sangat menekankan, siapa saja yang melihat ada suatu hal yang tidak beres, kita sebagai satu kesatuan, tolonglah saudara itu, termasuk diantaranya dalam hal wasiat ini. Makanya disebut seperti Ustaz Anafi bilang tadi, bagaimana sebuah hadis yang sangat menarik, bagaimana sama muslim itu harus saling memperhatikan bagaimana perkembangan hidup di masyarakat ini. Budaya bersih, budaya sehat, budaya tepat waktu, itu semua budaya-budaya yang harus dilestarikan. Makanya di sini disebutkan budaya musyawarah juga termasuk yang dianjurkan dalam wasiat ini. Jangan sampai karena seorang pewasiat ini merasa harta-harta dia, dia pun berpikir EGP, emangnya gue pikirin aku udah mau mati, gak begitu. Jadi sebenarnya bagaimana yang mati, matinya baik, bagaimana yang hidup, hidupnya pun menghormati yang telah mati ini. Jangan sampai gara-gara wasiat dicaci maki dia. Kenapa? Hanya karena tidak ada musyawarah dalam menulis wasiat itu. Walaupun memang benar harta-harta dia, tapi tidak salah untuk dimusyawarahkan. Kenapa? Karena yang menikmatinya adalah semua orang yang akan hidup setelahnya. Toh dia bekerja untuk orang setelahnya. Jadi kalau misalnya orang setelahnya mendapatkan hasil kerja, harta dan benda dia itu menjadi berantakan, berpecah belah seperti kata Ustaz Anafi sampai ke anak cucu, ini kan merupakan musibah dari wasiat yang seharusnya sangat mulia dan sangat bermanfaat bagi keturunannya. Nah, untuk itulah kita memperhatikan bagaimana dalam hal yang lain Allah menetapkan denda itu atas saudara dari pembunuh, bukan yang membunuh itu sendiri. Iya. Dalam kasus yang lain. Karena apa? Supaya keluarga besar ini memikir-mikir, menjaga keluarga besarnya. Jangan sampai, ah itu kan anak pamanku. Tidak, anak pamanmu itu adalah tanggung jawabmu. Kalau terjadi pembunuhan, itu dia yang bayar itu sang paman, bukan keluarganya. Karena apa? Karena dalam Islam melihat keluarga itu sudah sangat sedih atas kelakuan anaknya ini. Maka siapa lagi menanggung keuangannya? Pamannya. Jadi paman bertanggung jawab atas kelangsungan keluarga besar. Nah, inilah bagaimana perhatian keluarga besar terhadap anak-anaknya. Jangan pikir itu anak pamanku, itu kemanakanku, itu anak dari istriku, apa hubungan dengan aku, begajul-begajul lah dia. Inilah sebenarnya yang dalam Islam itu ditata sedemikian rupa. Kalaulah keluarga besar, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, menjaga, maka tidak akan ditemukan anak-anak terlantar di jalanan. Betul. Ya, sangat menarik sekali komentar dari Ustaz Zainal, bahwa sebenarnya bala itu datang bukan karena pekerjaan satu orang, lantas orang itu yang kena balanya. Kita lihatlah, akibat dari ketidakbecusan seorang ayah dalam mendidik anak, dan wafatlah si ayah, maka anak ini misalnya tidak bisa membimbing dirinya, katakanlah sebagai preman. Nah, yang rusak bukan preman, bukan dia saja, lingkungannya rusak. Kalau dia punya anak, punya istri, istrinya juga akan rusak. Jadi inilah yang dimaksud dengan kata Syekh Hasan Hussein Makhluf, mantan mufti Mesir, mengatakan, hati-hatilah akan bala yang akan diturunkan Allah, yang tidak menimpa pelakunya saja, tetapi juga menimpa seluruh manusia. Yaitu seperti kekeringan, kelaparan, naiknya harga, ya, penguasa yang bengis, akhlak yang hancur. Ya, sebenarnya musibah-musibah seperti itu merupakan peringatan bagi manusia. Saya sangat tidak setuju kalau hanya musibah itu ditempelkan pada misalnya kasus Jogja atau tsunami. Kehancuran akhlak ini juga termasuk musibah. Banyaknya orang-orang yang tidak paham kepada agama, yang tidak berakhlak mulia, itu musibah. Musibah lebih besar lagi. Mungkin bukan dia saja yang hancur, anaknya, cucunya mungkin, sampai ke bawah-bawahnya. Nah, inilah makanya dalam wasiat ini saling mewasiati kepada yang baik, terutama bila orangnya sudah maradil wafat, sudah sakit sampai membawa kematian, indikasinya agak sulit untuk sehat, maka dia hendaklah berwasiat dan orang lain mengingatkan agar dia berwasiat. Berwasiat takwa, berwasiat yang baik, dan ya dari segi materi harta yang dia miliki, dia juga berwasiat untuk kebaikan. Diwakafkan. Misalnya, ataupun dia bagi kepada anaknya, kepada fakir seseorang. Miskin ya. Juga fakir miskin. Ya. Jadi itulah semua Allah Subhanahu Wa Taala menjaga agar umat ini, agar manusia yang beragama Islam ini berada pada koridor yang baik, walaupun dia besok mau mati gitu. Iya. Dia bukan hanya hidup saja, besoknya mau mati masih tetap dibimbing. Iya, saya ingin menambahkan saja di sini dari keterangan-keterangan Ustadz Hanafi dan juga Ustadz Zainal tadi, sebenarnya sudah menjelaskan banyak hal tentang keterangan ayat ini. Satu lagi yang ingin saya tambahkan di sini, yang maknanya juga hampir sama, adalah bahwasanya kita sebagai manusia dan juga sebagai orang mukmin diperintahkan untuk tetap berlaku dan bersikap adil di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Oleh karena itu, makanya di dalam ayat ini, sampai detik-detik terakhir seseorang menjelang ajalnya sendiri pun, dia masih tetap diperintahkan untuk berbuat adil di dalam memberikan wasiat. Janganlah sampai pemberian wasiat itu berat sebelah, atau bahkan akan dapat membawa kepada bencana kepada ahli waris akibat wasiat yang diberikan terlalu banyak kepada orang lain. Ya, disinilah pentingnya bagaimana seorang itu diperintahkan untuk berbuat adil dari selama kehidupannya sampai menjelang ajalnya. Ya, kenapa penting di sini berbuat adil? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berlaku adil kepada hambanya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala juga harus meniru sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang kedua adalah pentingnya berlaku dan bersikap adil itu karena dengan sikap adil inilah maka tegaknya struktur kehidupan di atas permukaan bumi ini. Bayangkan seandainya terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh masyarakat, maka ini akan membawa bala bencana yang besar di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Bentuk-bentuk seperti praktek kolusi, praktek KKN, lebih mengutamakan keluarganya daripada yang lain, sedangkan ternyata keluarganya ini tidak mampu mengembalikan amanat itu adalah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dan ini yang banyak sekali kita lihat di dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi meneliti ayat ini, intisari salah satu pemahaman yang baik untuk kita angkat di dalam ayat wasiat ini adalah bahwasanya tegakkanlah keadilan di atas permukaan bumi ini, agar dengan keadilan itu struktur kehidupan kita akan menjadi lebih baik, tidak turun bencana, tidak mengalami musibah dan berbagai hal yang menakutkan. Insyaallah. Jadi sebenarnya menegakkan keadilan adalah merupakan tindakan preventif untuk mencegah berbagai bala yang sekarang ini sedang melanda negara kita. Insya Allah, kalau kita melakukan dan menegakkan keadilan ini dari mulai strata yang paling tinggi sampai strata lapisan yang paling bawah sekali, maka akan terhindarlah kita dari bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita lihat ujung daripada ayat 182 ini, innallaha ghafurur rahim. Di sini Allah membentangkan kembali rasa maafnya, rasa pengampunannya, dan menegaskan lagi eksistensi rahim, rasa sayangnya kepada kita. Maka agar orang-orang yang berwasiat salah dalam menjalankan atau menetapkan wasiatnya bertobat kembali, agar rahim Allah, rasa sayang Allah itu, rasa kasihnya itu merata pada seluruhnya. Jadi walaupun wasiatnya salah dirubah, dengan tujuan apa? Ya, agar anak-anaknya muncul rasa kasih sayang sebagaimana Allah juga sayang kepada mereka. Lewat ayat ini Allah menegaskan agar ya saling sayang, saling asah, saling asuh. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayanglah kepada orang-orang yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu juga. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah diskusi tafsir kita pada saat yang berbahagia ini. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar sangat mengharapkan kepada saudara-saudara untuk tetap mengikuti acara bedah tafsir ini setiap pagi jam 5.30 selama 15-20 menit. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Hanafi Ismet dan Ustaz Zainal Arifin serta Akhil Karim Ahmad Perdana MA mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.